السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يسحرمتي، masih kita membahas bab tentang la yudbah lillahi bimakanin yudbah fihi lighairillah. Bab tidak diperkenankan menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah. Yang tidak boleh di tempat-tempat keramat yang biasa mereka memberikan sesajen-sesajen untuk selain Allah. Yang biasa mereka memberikan korban-korban untuk selain Allah. Dan sudah kita bahas dalil pertama, yaitu ayat Allah SWT, لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108 yang kata Allah, la taqum fihi abada, jangan engkau berdiri untuk salat di dalamnya selama-lamanya. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama, di awal hari, lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Dan Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Ikhwani fillah na'azakumullah, mudah-mudahan masih ingat apa kaitan ayat ini dengan judul bab. Babnya masalah penyembelihan. Ternyata dalil pertamanya tentang masalah salat di Masjid Dirham, di masjid yang dibangun oleh munafikin, yang Allah katakan dengan tegas, la taqum fihi abada, jangan engkau berdiri dalamnya selama-lamanya. Di antara wajhul mutabaqah, hubungan dengan judul bab adalah tempat mempengaruhi. Walaupun salatnya untuk Allah, tetapi kalau bukan di tempatnya yang selayaknya, maka Allah larang. Dan Allah katakan, la taqum fihi abada, jangan engkau berdiri dalamnya untuk salat selama-lamanya. Bukan tidak boleh sholat karena tidak boleh ibadah kepada Allah, boleh. Tetapi jangan di masjid dirar. Masjid yang disebutkan dengan diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan. Masjid yang dibangun karena kekafiran. Yang di dalamnya sebagai markas orang-orang kafir. Sebagai diraran, sebagai madarat, sebagai sesuatu yang menjelekkan kaum muslimin. Wa tafriqan, sebagai pemecah belah kaum muslimin. Dan sebagai tempat pengintai bagi mereka orang-orang kafir untuk mengintai kaum muslimin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, karena tempatnya tempat kufar yang biasa mereka melakukan hal-hal tersebut, kejelekan-kejelekan buat kaum muslimin, maka Allah katakan la taqum fihi abada. Ikhwan fillah na'azakumullah, masih ingat bab-bab yang lalu yang juga dilarang untuk sholat di kuburan, khususnya lebih-lebih lagi kuburan keramat. Walaupun sholatnya untuk Allah, walaupun sholatnya sholat-sholat yang wajib, sholat tuhur, sholat tarawih, jangan. Jangan sholat di kuburan. Apa yang salah? Bukan sholatnya, tetapi tempatnya. Yang dikhawatirkan akan terjadi di sana kesalahpahaman dan tasyabbuh dengan penyembah-penyembah kubur. Maka ayat tadi sebagai dalil pertama, bahwa masalah menyembelih pun, walaupun untuk Allah, walaupun sebagai korbanan, korban, tetapi kalau di tempat di mana biasa kaum musyrikin untuk menyembelih di sana, maka jangan. Jangan engkau menyembelih di sana. La tadzbah fihi abadan. Jangan kau menyembelih di sana selama-lamanya. Qul inna a'udzubikumullah masa'adi dalil yang berikutnya. Dalil yang lebih mengarah kepada permasalahan, yaitu hadis yang sudah kita baca, tinggal kita jelaskan hari ini insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah an Thabit ibn Dhahhak qala nadhara rajulun an yanhara iblan bibuana fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw fi binadhrik fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wa la fi ma la yamliku ibnu adam. Setelah menyatakan atau dikatakan dari awal, kita terjemahkan, ada seorang yang bernadhar untuk menyembelih seekor unta sebagai kurban untuk Allah di daerah Buana. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa aku bernadar ingin menyembelih di Buana. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir di sekitarnya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah, apakah ada di sana pernah ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang yu'bad, yang diibadahi? Mereka menjawab, la, tidak. Pertanyaan kedua, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah padanya pernah ada perayaan-perayaan dari perayaan jahiliyah? Qalu la, mereka menjawab, tidak. Baru Nabi menyatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awfi binadrik. Silakan tepati nadarmu. Fa innahu la wafa'a, karena sesungguhnya tidak ada wafa', tidak perlu ditepati nadar-nadar yang mengandung maksiat. Dan juga tidak perlu ditepati nadar-nadar yang fi ma la yamliku ibnu adam, apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Rahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Qala rahimahullah, bahwa hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Abu Daud, dan sanadnya dikatakan ala syartihima, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan lafadznya dengan hal kana fiha, hal kana fiha. Kalimat kan menunjukkan masa lalu. Apakah pernah ada? Apakah pernah terjadi? Apakah di sini pernah ada begini, ada begitu? Yang menunjukkan bahwa walaupun sekarang sudah tidak ada, Tetapi kalau pernah ada di sana, dikhawatirkan hati mereka masih berkait dengan itu. Dikhawatirkan hati para sahabat masih berkait dengan masa-masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW melarang. Walaupun kana dulunya pernah begini, dulunya pernah ada, tetapi katakan jangan. Tetapi ketika dijawab la, qalu la, tidak ada, maka Nabi menyatakan kalau begitu tepati nadarmu. Kita lihat syarahnya. Pertama, Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu adalah Thabit ibn Dhahhak ibn Khalifah al-Ashhali dari Bani Ashhal. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Yang meriwayatkan daripadanya diantaranya adalah Abu Qilabah rahimahullah. Mata sanata 64, yang meninggal tahun 64 Hijriah. Kemudian kalimatnya dalam hadis, nadhara an yadbah ibilan atau an yanhara ibilan bibuanah. Bernazar untuk menyembelih seekor unta di buanah. Buanah dibaca dengan dhammah di ba, waqila bi fathiha, dan dikatakan pula dengan fathah. Dan biasanya kalau dikatakan waqila itu lebih lemah, berarti yang lebih kuat dibaca dengan buanah. Tapi katanya bisa dibaca pula dengan bawanah. Qala al-Baghawi, kata al-Baghawi bahwa buanah adalah nama satu tempat fi asfali Makkah, di daerah bawah Mekah. Karena Mekah itu ada yang asfal, ada yang awali. Awali yang tempat yang tingginya, asfal tempat yang rendahnya. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Mekah atas, Mekah bawah. Dan dikatakan buanah adalah maudi'un fi asfali Mekah, tempat, daerah, di daerah bawah Mekah. Duna yalamlam, sebelum yalamlam, mikotnya orang-orang Indonesia. Naam. Qala Abu Sa'adat hadbatun min wara'i Yanbu', dia adalah satu dataran di belakang daerah Yanbu'. Wallahu taala a'lam. Adapun qauluhu hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah, adapun ucapan Rasulullah SAW bertanya, dan sepertinya bertanyanya bukan kepada satu orang, bukan hanya kepada si penanya, tapi tanya kepada hadirin untuk membuktikan kebenarannya. Ditanya dengan kalimat hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad, apakah pernah ada, saya terjemahkan dengan pernah ada karena memakai kalimat kana, apakah pernah ada di sana berhala dari berhala-berhala jahiliyati yu'bad. Di sini kita mendapatkan pelajaran penting, fihi al-man'u min al-wafa bin nadri idza kana fil makani wathanun. Di sini ada faedah dilarangnya untuk menempati nazar untuk menyembelih unta di satu daerah kalau ternyata daerah itu di sana pernah ada tempat-tempat keramat atau ada berhala-berhala. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Misalnya alhamdulillah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah terjadi fathu Indonesia seperti fathu Mekah, maka diberantas semua tempat-tempat kesyirikan, selesai. Tiba-tiba ada yang bernazar, ya ustaz saya bernazar ingin menyembelih kurban di Gunung Kemukus atau di tempat ini tempat itu, bagaimana kira-kira? Kita tanyakan apakah tempat itu dulu menjadi tempat keramat? Karena sekarang sudah aman alhamdulillah. Sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah enggak ada tempat-tempat syirik. Apakah dulu pernah ada? Pernah? Jangan. Karena dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang dulunya memuliakan tempat-tempat keramat tersebut. Yang hatinya masih berkait dengan tempat itu. Jangan. Tempat lain saja. Hendaklah di tempat lain. Karena itu adalah tempat yang dulunya mereka memberikan sesajen-sesajen untuk selain Allah. Yang biasa mereka memberikan kurban-kurban untuk selain Allah. Maka ini fihi man' minal wafa', al-man'u minal wafa'i bin nadri idza kana fil makani wathanun. larangan untuk menepati nazar. Kalau ternyata tempatnya di tempat yang dulunya ada berhala, walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Qalahu al-musannif rahimahullah. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah, yang berarti bernadar untuk menyembelih hewan kurban walaupun untuk Allah, tetapi kalau tempatnya tempat yang pernah di sana ada berhala, ada perayaan-perayaan jahiliyah, maka dikatakan nadar ma'asiyah. Dari mana kita katakan nadar ma'asiyah? Karena di akhirnya Rasulullah menyatakan fa innahu la wafa'a, sesungguhnya tidak ada wafa' bagi nazar yang bermaksiat pada Allah SWT. Berarti bernazar menyembelih kurban untuk Allah, tapi di tempat yang biasa atau yang dulunya ada tempat-tempat jahiliyah, tempat keramat atau tempat berhala, dikatakan nazar syirik atau nazar maksiat karena Nabi melarangnya. Kalimat kedua, fahal kana fiha idun min a'yadil jahiliyah. Apakah di sana pernah ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Fanafidina azakumullah. Kalaupun tidak ada berhala di sana, tetapi tempat tersebut tempat yang biasa dipakai sebagai perayaan-perayaan jahiliyah, maka tetap dilarang. Kata Syekhul Islam rahimahullah, makna al-id, perayaan, adalah ismun lima ya'ud, dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali berulang. Maka id adalah ismun lima ya'ud, nama dari semua acara yang biasa berulang-ulang. Minal ijtima'il 'am, pertemuan umum di sana. Ala wajhin mu'tad, dengan bentuk yang biasa. A'idun, berulang. Imma bi'audis sanah, aw bi'audil usbu', aw syahr, wa nahwi dhalik. Yang berulang, apakah dengan berulangnya tahun, atau berulangnya minggu, pekan, atau berulangnya bulan, maka itu dikatakan id. Fadhilina azakumullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, disebutkan tiga perkara di dalam id. Kalau ada tiga itu dikatakan id, kalau enggak ada tiga itu bukan id. Yang pertama, yaumun, hari yang berulang. Apakah berulang tiap tahun, atau berulang tiap bulan acaranya, atau berulang tiap minggu? Apa berulangnya dengan bulan tertentu seperti bulan Jawa setiap Kliwon misalnya? Itu juga sama. Yang kedua, ada ijtima, ada kumpulan di sana, ada perkumpulan manusia, keramaian di sana. Yang ketiga, ada acara ibadah. Maka bisa id syar'i, bisa id yang syirki. Ibadahnya tergantung. Kalau berulangnya tiap tahun, berkumpul manusia di lapangan, ibadahnya adalah salat id, maka itu hari raya yang syar'i. Tetapi kalau ternyata berulang tiap tahun atau tiap bulan atau tiap pekan, berkumpul di satu tempat untuk memberikan sesajen-sesajen, memberikan minyak setengah gelas, kembang tujuh warna, memberikan ayam cemani, atau memberikan apa lagi di sana, setiap tahunnya atau setiap bulannya, maka ini adalah tempat jahiliyah. Pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di sana dulunya menjadi tempat perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu la. Ketika dijawab la, tidak, baru Nabi menyatakan pada sahabat yang mulia tadi, awfi binadari, silahkan tepati nadarmu. Wal muradu bihi huna, yang dimaukan dengan pertanyaan Nabi apakah di sana ada id, adalah il ijtima'ul mu'tad min ijtima'i ahlil jahiliyah, apakah ada pertemuan yang biasa dilakukan oleh jahiliyah, keramaian di sana. Fal'idu yajma' umuran minha. Maka yang namanya Id terkumpul di dalamnya beberapa perkara. Pertama, yaumun a'id, hari yang berulang, seperti yaumul fitri, yaumul jum'ah, hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau hari Jumat. Wa minha ijtima' fi, yang kedua adanya perkumpulan dan keramaian manusia di tempat tersebut. Wa minha, dan yang ketiga, a'malun tattabi'u dhalik, ada amalan-amalan tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan di dalamnya. Adati awil adat, apakah ibadah-ibadah ataupun adah-adah, kebiasaan-kebiasaan. Setiap hari ini adakan acara ini, hari itu adakan acara itu. Kadang bentuk ibadah, kadang bentuk adah. Wa qad yaqtassul eid bimakanin bi'aini. Dan perlu diketahui juga, perlu sebagai catatan, bahwa kalimat eid kadang-kadang makna untuk satu tempat. Kadang-kadang eid disebutkan untuk satu hari, waktunya. Kadang-kadang eid adalah untuk acaranya. Sehingga hati-hati. Bisa diterjemahkan sebagai tempat, bisa diterjemahkan sebagai waktu, bisa diterjemahkan sebagai acara. Ini kalimat eid, kalimat yang unik. Sehingga kalau dikatakan kerjakanlah fil eid, apa itu? Fi waqtil eid atau di tempat eid? Bisa dua maknanya. Tapi kalau yang ketiga enggak tepat, yaitu acaranya. Kalau ra'aitul eid, aku melihat eid, apa maknanya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nama waktu atau nama tempat atau nama acaranya? Nama acara. Aku melihat eid, aku melihat perayaan. Baik. Tetapi kalau dikatakan bahwa ghadan al-eid, maksudnya besok hari raya, harinya, waktunya. Tapi kalau menunjukkan tempat, ainal eid, pertanyaannya, ainal eid, huna, di mana hari, di mana raya, di sana, maksudnya tempatnya di mana, ainal eid, al-eid dikatakan fi musalla al-eid, yang ada di sana, musalla al-eid. Sehingga kalimat eid kadang bisa makanin bi'ainih, bisa menunjukkan tempat. Wa qad yakunu mutlaqan, kadang-kadang mutlak. Wa kullun min hadhihi al-umur qad yusamma 'idan, maka semua tadi yang tiga perkara tadi seringkali disebut dengan 'id. Hari berulang dikatakan 'id. Atau ada perkumpulan manusia dikatakan 'id. Atau ada acara dikatakan 'id. Fa zaman, kalimat eid yang menunjukkan zaman, yang menunjukkan waktu, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang yaumul jum'ah, tentang hari Jumat. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadha yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan. Sesungguhnya hari ini telah dijadikan oleh Allah sebagai 'id. Berarti 'id yang bermakna waktu. Hadis akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Wal makan, sedangkan eid yang menunjukkan waktu atau yang menunjukkan tempat, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tattakhidhu qabri eidan, jangan jadikan kuburanku sebagai eid. Jangan jadikan kuburanku sebagai eid. Berarti sini eid mana tempat atau mana zaman? Mana tempat? Jangan dijadikan tempat perayaan. Wa qad yakunu lafdul eid isman li majmu'il yaum wal 'amal fi. Tetapi kadang-kadang eid mencakup semuanya. Yakni nama dari satu kumpulan, harinya dan amalannya. Wa huwal ghalib, dan itu yang sering. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti ucapan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ya Aba Bakrin, Da'huma ya Aba Bakr, fa inna li kulli qaumin 'idan. Biarkan wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya atau memiliki perayaan. Waktunya atau acaranya atau keramaiannya, semuanya. Kenapa? Karena kejadiannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan di sana ada anak-anak yang sedang nyanyi dan memakai duf. Maka Abu Bakar marah. Ma hadhihi sautu syaitan? Apa ini suara syaitan? Kagetnya, marahnya Abu Bakar menunjukkan bahwa itu tidak pernah terjadi. Ini faedah penting. Tidak pernah terjadi kecuali di hari raya. Maka sudah biasa, enggak pernah terdengar nyanyian seperti itu. Tiba-tiba Abu Bakar mendengarkan nyanyian anak-anak tadi dengan dufnya, maka beliau marah. Tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Da'huma ya Abu Bakar, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Fa inna li kulli qaumin 'idan, karena setiap kaum memiliki perayaan. Yani memiliki waktu tertentu yang berulang yang di dalamnya mereka merayakan gembira ria. Kaum muslimin yang saya hormati, faedah yang berkait dengan bab adalah makna 'id di sini mencakup perayaan, waktunya dan juga isinya. Artinya hari ini hari Id dan itu acara Id. Apa acara Id? Ya meramaikan, gembira. Hari gembira. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari juga dalam sahih, bahkan juga Muslim dalam sahihnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif juga mengatakan, memberikan satu faedah juga dari hadis ini. Wa fihi, kata musannif, wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fihi istifsalul mufti wal man'u min al-wafa'i bin nadri bimakan 'idil jahiliyah walau ba'da zawalih. Kata Syekh al-musannif rahimahullah, di sini ada faedah istifsalul mufti, bahwa seorang mufti memberi fatwa harus merincikan. Jangan sembarang menjawab. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Jangan. Atau tidak boleh? Jangan. Rincikan dulu. Kamu mau menyembelih di buana. Ada apa di sana? Kenapa memilih buana? Apakah di sana ada tempat-tempat perayaan dulunya? Perayaan jahiliyah? Tidak. Tapi apakah di sana pernah ada berhala? Dari berhala-berhala jahiliyah? Enggak. Kenapa? Kok milihnya tempat tersebut? Kalau ternyata tidak ada kaitannya dengan masalah kesyirikan, enggak ada kaitannya dengan perayaan-perayaan jahiliyah, enggak ada kaitannya dengan tempat berhala, maka tidak mengapa. Misalnya jawabannya, ya karena dekat dengan rumah saya. Ya enggak apa-apa. Silakan. Atau karena tempat tersebut banyak fuqara wal masakin, maka saya milihnya di sana supaya membagikannya dekat, langsung dibagikan pada mereka. Ya silakan. Khadifina azakumullah. Apa faedah yang kita ambil? Istafadna min hadal hadith istifsal al-mufti. Istifsar mufti. Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in menyatakan bahwa pondasi fatwa dua perkara. Pondasi fatwa, yaitu ilm syar'i wa ilm al-waqi'. Ilmu syar'i dan ilmu apa yang terjadi. Khonibidin a'azakumullah. Kalau yang pertama ilmu syar'i, tidak perlu ditanya. Rasulullah SAW adalah yang mengajarkan syariat. A'lamun nasu bihi wa a'lamun nas biha. Yang paling alimnya manusia. Tetapi masalah apa yang terjadi pada orang tadi, buanah itu dulunya tempat apa, Rasulullah SAW perlu tanya. Hal kana fiha idun min adil jahiliyah, hal kana fiha wasanun yu'bad. Demikian pula mereka-mereka para pewaris Nabi dari para ulama, walaupun mereka alim syar'i Tetapi ketika akan menyebutkan satu fatwa kepada satu orang yang terjadi padanya kejadian tertentu, tentunya harus bertanya. Karena firman Azzaqumullah, kalau dia sudah diterangkan tanpa tanya, ya alhamdulillah. Seperti menyatakan, ya Syekh, ya Sadatul Ulama, terjadi padaku begini, begini, begini, apakah boleh aku melakukan seperti ini? Kalau dirasa cukup, itu ilmu muwaqqi'nya cukup, maka dijawab boleh atau dijawab tidak boleh. Tetapi kalau dirasa kurang cukup, kurang rinci, maka biasanya para ulama selalu bertanya, ininya gimana? Kejadiannya seperti apa? Kamu statusnya apa di sana? Yang terjadi begini, siapa dia? Diruncikan. Hubungannya dengan kamu, kerabatnya apa? Sampai jelas, kalau begitu boleh. Jadi ilmu syar'i, tapi kalau tidak mengerti ilmu waqa', maka dikhawatirkan akan salah. Oh, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Dia sebutkan rincian dalilnya sangat banyak, bahwa itu adalah haram. Ternyata dalam keadaan dia tidak memiliki alternatif lain, enggak nanya si da'i ini, apa jadinya? Jadinya dia mendzalimi seseorang, padahal dia darurat saat itu. Tapi kalau dia tanya keadaannya, apakah ada yang lain? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada apapun kecuali itu. Maka jawabannya akan lain. Oh, kalau gitu keadaannya, maka silakan. Itu darurah. Ad-durara tubihul mahdurah. Karena bila na'azakullah, di sini perlunya ilmu waqi'. Juga sebaliknya. Orang tahu waqi'nya, kejadiannya persis tahu. Tapi ilmu syar'inya tidak ada. Juga akan salah fatwanya. Lebih parah lagi. Lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena dia tidak mengerti syari'nya, bagaimana akan menjawab? Tetapi kalau mereka-mereka yang mengerti ilmu syari', gampang, tinggal tanyakan pada si penanya. Apakah begini? Apakah begitu? Halkana, halkana, bisa. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, itu cukup. Nanya pada orang yang bertanya tadi dengan istifsar, hal kana fiha idun min azad jahiliyah, hal kana fiha wasanun min yu'bad, bisa. Tidak perlu pakai pelajaran khusus ini, supaya jangan dikira bahwa saya mendukung hizbiyin perlunya ilmu waqi'. Enggak, ini kajiannya ilmu waqi', enggak perlu ngapain, supaya alim jadi ulama ilmu waqi'. Itu para wartawan ulama ilmu waqi', apa faedahnya? Ilmu waqi' hari ini dengan besok berbeda. Iya kan? Hari ini saya tahu kejadian ini, besok sudah lain beritanya. Apalagi seminggu ke depan, apalagi sebulan. Maka itu gak perlu dipelajari. Gak perlu ada ilmu khusus namanya ilmu waqi'. Gak perlu. Tetapi yang perlu, hendaklah para mufti, ahli fatwa, para asatidzah, kalau mau menjawab pertanyaan, minta rinciannya. Sampai jelas kejadian seperti apa, baru jawab. Jadi cukup faedahnya apa yang dikatakan oleh Syekh, fihi istifsalul mufti. Perlunya orang yang akan berfatwa, akan menjawab pertanyaan, perlunya untuk merincikan. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da salat adh-dhuhr bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.